sinang mengupahkan percaya barang siapa percaya lawan pandir dukun kafir dengan Muhammad. Hadisnya ada yang sebutinnya, siapa percaya lawan suara dukun kafir dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Quran artinya. Jadi dukun-dukun itu menyuruh manusia bakafir yang asalnya Islam kafir gara-gara si dukun itu. Yang ketujuh, baca tambahan memakai jin itu. Bahannya berlampah. Sekira datang ke kalian kan dia sekalian macam-macam itu. Bapak. Maka sarik dong ya, maka pakai jalan-jalan gitu sebenarnya. Yang bisa jin-jin ke dia, itu tidak diukur ini benar. Nah, bagaimana caranya nak memandahkan yang supaya nang inya nak bujur-bujur nak jangan merusak ikat orang. Sangkan orang wali, sekalinya kundo. Dukun. Basudah orang nang dibari orang amplop. Gono disini amplop. Ya kalau kiri. Orang di balik orang amplop, basah orang dapat tangguhan dulu. Orang hilang anak, tangguh ya kan panjang, padang dulu lah. Melihat jadi kukuk. Wah anak ikan ini berjalan, nyata aja, wah membatis. Kadang yang darat-daratan ini, apalagi dapat musibah, basarakan. Atau kehilangan, ya Allah, nengaran mendatangi dukun. Tetapkan Nabi Muhammad mendapat bala musibah baudu sembahyang berdoa lawan Tuhan wasta'inu bisabri wasalah, minta tolong supaya kabul hajat, pertama sabar, kedua sembahyang. Sembahyang itu maknanya sembahyang yang bujur ada, adalah maknanya sembahyang itu berdoa. Ada adalah menyuruh datang ke dukun situ. Sarik bareng ikam dukun-dukunan nek. Aku bukan dengan kainnya. Maka mana aku disariki dukun ikamnya menawakan aja. Pantar orang mati. Kadada gerakan nanti ikam ke dalam sekali. Dukun itu mungkar kaulah. Harus kita seberataan kata ketujuh. Mun aku aja nang kula lawa kaulah kata ketujuh. Ikam nang datang ke dukun situ betakun. Bakal hilangan. Jam hilang don duit-duitnya. Ujar nang dong, membari duit lan dukun nanya. Membari lan pian. Ini duitnya lan dukun juga. Jadi jalan jal dukun nang menyumput ni orang di rumah ikan. Nyata aja. Amun nang wadahnya itu di dalam rumah. Mesti jalan menyumput di dalam rumahnya masuk. Nyaka wabang dia terselangnya. Hati-hati di sini lah kalau ada kehilangan dan sebagainya datang ke dukun. Kafir dengan Nabi Muhammad, kafir dengan Quran apa? Maka panggilnya dukun kaitu. Ini menjemputnya ke orang jauh saja. Menjauh dia mah penjemput. Mun ada rezeki kan dapat aja ternyata benar. Ya tahukun aja berataan anusah bilang setengah kampung datangan ke situ betakun tuan wali ya wali napa dukun Allah masalah rumah tapi nak pangkina bagaringan jadi rumah mbah nulang laki garing mbah nulang bini garing mbah nulang dihiga betang pahan itu garing. Lo datang ke dukun, wah ini kan digawi orang dia. Digawi orang dia. Maklum lah jadi ikam ini kan bahkan naik daun. Oh, daun naik, naik kemana daun? Ngapok sama sekali. Sarik adana dukun ini. Aku ingin mencari tuan-tuan boleh aku laporkan tuan kapolri lawan da'i bahtiar supaya dimampai caranya. Mbah kita menyadari mengkarnya itu kan menyadari daripada kan untung kita nih Bapak Enggar disariki orang pada kawal lagi ya saya Bapak Enggar pun tinggal lagi nang pejabat-pejabat meja pulang nang ada bisi pistolnya gitu ya main pulang namun nang cara masyarakat awam ini alim kada anu tentara polisi kada juga nah petugas yuk melaporkan aja Mbah melihat, Mbah mendengar, lak-lak-lak. Guru, di sana ada dukun. Jadi guru madakan, anu ada di bawah langit dukun. Orang datang ke dukun, ini, sudah tuntung, sudah. Kewajiban sini. Menyemasi aja lagi, polisi datang ke sana. Tapi polisi jangan berpandir, jangan nyawa dukun kah, jangan. Berdiam aja. Kalau perlu, cek. Nyawa, jam saya kah hilang. Ya ada aja. Lalu ya, sebentar ya Pak. Misalnya, ya udah sudah ambil akan bergol. Nah, muntung diam ya. Betul. Lamun tuan guru gampang jadi dukun. Ini nengaleh. Ini nengaleh urusannya. Semalam jam terlalu lagi ada kisah orang nangai kepada pada sugih kali kan pada sugih nah kujar salah bercukup tentara Allah Ta'ala lah mulunya salah bercukup terus tentara Allah Ta'ala nah apa buktinya kujar nyong bini selawat ada baju cukup duit cukup sepatu cukup baras cukup gula cukup sempat aja kan setengah malam cukup kelas ya kan gigi nah ini makan aja ya sudah lumpung datang gurunya berapa? Guru jantara lala, ada jantara lala tahu nak. Hanya kalau di kia orang memadihin datang tang. John. Aja aneh. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini guru Olendah. Aja jantara. Nah. Singkupiahan, kesehnya bagak kan, jasih ini. Nah, ini siapa? Ini anak kok. Wah, aku gurunya, aku. Sudah aku lajari bahasa Inggris. Kayak mahpapiannya hidup jadi guru. Aku cukup segalanya. Sepatu ada, dasi ada, duit ada, rambut kan nanti makan jaga. Ya gurunya longor. Artinya kayak apa aja nama makhluk mesti kekurangan. Allah Ta'ala ada kurang apa-apa sampai bernama. Tapi mengaku kalau tak. Nang tadi gigi pak, nah ini maka aman. Nang sikongnya rambut pak, nah ini. Mengaku tak, ini kodum. Nang sorong tak, mengaji kada urusan wali-wali. Baguru ingin mana, mengesahkan wali putus sebagainya. Yang pecah dukun. Jadi Tuhan bersifat salbiah menafiakan yang ada layak lawan sidin. Misalnya seperti Tuhan bapermulaan itu kada layak. Bapermulaan kada layak yang itu. Nah, sifat yang menghilangkan bapermulaan namanya kidam. Jadi kidam ini menafiakan akan bapermulaan, maka termasuk si kidam sifat salbiah. Semuanya sifat salbiah lima. Kalau nafsiyah, satu. Lima tambah satu, enam. Paham juga sudah? Kada ada pemulaan Allah Ta'ala. Nah, kita bang sama ya, semenyaan malah cuma sekiranya langsung aja ke awak dah. Kita bang, kita ini ada pemulaannya. Minta perang. Apa pemulaannya? Adam. Tiada ada. Sekarang Tuhan yang mengadakan. Itu pak. Tuhan yang mengadakan. Mbah macam apa? Ya kanya Abah yang mengadakan dan umalah. Kada seberapa juga. Imung juga pang imung. Tapi kada seberapa. Gembira tapi kada seberapa. Sebab yang mengadakan umalah dan Abah pang. Bapak kudaan. Siapa ada umat, misalnya umaikam, misalnya pangkatnya apa ya? Nah, pangkat tinggi itu dia orang bedari. Abahikam orang bedari juga. Imong ya, anak orang bedari. Imong. Siapa ada? Ya kan? Ini nang maulahan ini Allah. Alladzi khalaqani. Allah nang maulah aku. Sudah. Allah nang maulah. Buktinya Allah maulah. Adakah manusia nang kada bisi anak sampai mati? Banyak. Ya kala? Macam-macam sudah. Berdoktor sudah juga. Batabib sudah juga. Ngaran di utang mana aja habis sudah. Anu napa ngarannya itu paku bumi, hah, pasak bumi, ya pasak bumi, nah itu ya kan. Dan dasar anu juga nang kaya linggis juga. Tapi nangaran Tuhan kada mahandak. Kada bisa. Makanya guru muin sampai tua ini kada berangan-angan. Ya guru muin. Ya kan? Nah, bagianan aja kada. Jadi ada orang berawal kedua locok. Ikam beranakan kada. Iya, orang kawannya. Kon mentri kan iwak ya. Iwak tu bagaimana nak tenggelak? Ngajin tu injur orang baik kan? Itu aja buktinya sudah. Tuhan nama ulah. Jadi orang tak bisi anak, seorang kada umma. Tu lain anaknya aja. Tuhnya boleh dilurung. Nggak tahu jarinya tuh jaran lama kumur. Nah iya mati kumur. Yusuf mati pucuk ya Yusuf. Anak jadi pokoknya anak ya. Tentu pokoknya di lain. Muntung tak bapak. Orang nang kaya nang napa tadi? Linggis tadi ne? Bah kaya linggis. Lamun linggis itu didiriakan lah. Linggis didiriakan kenapa? Nah masuk, banyak masuk. Nah Allah. Tepaluh kan? Kada paham juga pendokan nek. Ya namanya pendokan mudah-mudahan tahun ini jalan ikam pelan buruk-buruk. Tahun nanti aja jalan lalu. Ya ga umah lon abah nang maulah pulang lula. Maulah sidin maulah anak. Anak mana? Nang hidungnya mancung tak ke dalam. Nah, artinya? Puan? Nito, maula. Ya kas umalan abah baulan ang idong nesek kada hapon. Ya ka? Ya ka umalan naulan abah maula anak. Maulah nang pukul 12 tengah hari kah? Nang kahilatan cuma giginya aja. Napa artinya? Kalimpatan putih jadinya napa? Hilang. Kadanya hapon pang. Ya ka umalan maulan abah hanggap nang kaya balandaan. Putih bercampur abang anak. Seperti kulit Rasulullah. Abiyadul laun musyarraban bihumrah. Tagal kada. Jakanya Umar dan Abah mulanya hapun apa ya penjuluk. Ujak ulang ulung sungai. Pancau. Jakanya Abah dan Umar dan Maulah. Kali hapun pang kaya tiwadak. Dihantar ujar orang ulu sungai. Kenapa? Campak. Tapi terjadi ada nang campak, ada nang pancau, ada nang hidup. Masangkan listrik di rumah kenapa jadi bukan dan mengujar penyakit orang ya. Sidin mata sebegiannya. Sakalinya mata sebiji tadi kayak itu lah kita singgung ujar nang PLN berapa mata yang kita pasangkan kawannya mau ujar penyakit tunda lalu nang menonton setiap orang menonton bayar 1000 tulisannya 1000 sinang mata picak sebelah bayar separuh. Bakal alasan ujar nana nang 1000 tuh orang menonton dua belah mata aku sebelah aja jadi separuh. Jadi biar picak sebelah tapi pintar lawan pengarasan. Mati kodok. Menakun adalah habis umur dikubur kena ada yang menangis ada yang gendri. Mbah anan ya, ada peninggalan banyak locok daripada anannya. Hari Senayan. Hari ini ada Pak. Kemis Senayan tadi. Siup. Rahatan cuci darah siup. Ada pangsa jam. Kada merasa apa-apa lagi. Allahu Akbar. Siup tadi Pak. Dan mati-mati. Ngeran dokter bakal rebutan berapa lima itu sekalinya sekalinya banyak sadar bohong bukan betul. Jadi hari ini tadi lalu duduk-duduk ya dokternya duduk-duduk sinang tukang cucuk duduk-duduk aku pang mintu juga sama sama. Apakah kada tahu sebabnya? Asalnya keram banget aja. Batisku sepengkor-pengkor mintunya keduanya. Tangan mintu juga asalnya. Lalu rasa ditarik sampai ke urat-urat kepala ini. Lalu mah besar enam menahan sakit itu langsung. Kada bisa rasa lagi. Ya kalau tidak, ikan menunggu ke teman-teman aku mati. Men aku di sini mati nih kan menemui ya Allah. Men di rumah sakit kada menemui apa sebabnya? Ikan kada meelangi ke rumah sakit. Itu sebabnya. Ikan kada menyangkut-nyangkut. Itu sebabnya. Kada meminta elangi kada. Kada. Bapak minta elangi. Anu kesombongan minta elangi. Iya kan? Memandangkan kejadian dan darah. Sudah ada tak ciri-ciri tak sudah ada ya kalau kadang-kadang mesin cuci ini putar aja tender aja sen-sen jua ten sen terjua hanya mendengar bang kalau kita ingat sih putar terus pada tahu orang nang siup. Nah jadi kita tadi diadakan oleh Allah lalu berterima kasih. Itu kalau amalannya, sifat idam semalam amalannya berterima kasih. Nang diterima kasihi pertama Tuhan yang maulah. Nang kedua maulahkan Islam lawan iman. Dibariakan sidin Islam lawan iman kepada kita. Sama-sama taufik sidin, bukan kita yang meminta. Jangankan minta taufik kita nenek Islam lawan iman, awak aja belum ada. Islam dan iman itu sudah setaufik hidayah Allah. Awak kita ulahan sedin, iman ulahan, Islam ulahan, dibahayakan sedin. Maka kita pulang. Nang itu nang disyukuri, menyukurinya si awak dijaga jangan maksiat. Menyukurinya si iman dan Islam menuntut ilmu nang jurusan iman yaitu tauhid dan tasawuf, dan menuntut ilmu jurusan Islam yaitu fiqih. Tetap pabilanya kada tapi menuntut ilmu nang tiga itu kada menyukuri lawan iman dan Islam, siapa aja bulik ke dulu ke rumah. Siapa yang pada umpat menuntut? Ada juga bang yang menuntut, tapi lain yang dituntutnya. Itu kan. Hobinya yang dituntutnya lain. Guru hendak melajari sifat 20, hendak melajari akan tasawuf dan fikih, inya hendak balampah supaya jadi dukun ngalih. Ngalih, anak-anakan ini ngalih diurus. Abah lawan Uma menyuruh belajar sifat 20 tasawuf, fikih lawan ma'amalatan, masalah baju, tape, makanan, minuman, duit, cagar pagulingan, komplek sampai tetapasan ditapasakan. Asal gawian menuntut ilmu sambil beramal. Sakali menuntut ilmu koler, mutala'ah di rumah koler, nang dimutala'i di rumah kome. Lima penenek, urusannya lima pak. Maka ujar Nabi, kun aliman jadilah orang alim. Sekalinya inya jadi orang bunga. Dirasa-rasa ini, dirasa-rasa, dirasa-rasa. Tauhid yang dilajarkan, tasawuf, fikih, itu. Ongkosnya sudah. Abah yang wajib mencarikan ongkos ya kalau Abah kalau yang wajib mencarikan. Lamun mintu pengnam. Nang laki nih broko aja di rumah. Maka guring. Nang bacari duit, nang bini. Adakah ayatnya tak? An-nisa uqawwamina alar rijal. Adakah? Kada adalah ar-rijalu qawwamuna alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Si laki nang bacari bertanggung jawab. Kada lamun nang laki umpat mamakan git bini. Lamun bini nang bacari namanya iya am sudah bajaja. Bajaja. Ada sudah kedengaran nih, kedengaran sudah beritanya nang bini-bini bajaja awak hendak memberi makani laki dan anak buah, awaknya nang dijajanya, ada nang menjajah anak abigi anak baru gede nang umur 14-an tar bini-binian dijual kasan makan. Allah. Oleh sebab itu tengah kampung apabilanya sedikit nang menuntut ilmu agama dan bahama, nang terbanyak di kampung itu kananakannya atau babinian atau lalakian melanggar hukum Allah, maka kampung itu menjadi krisis. Krisis duit, krisis akhlak, dan krisis kepercayaan. Nang bini kada percaya lawan nang laki, laki kada percaya lawan nang bini, abah kada percaya lawan anak, anak kada percaya lawan abah, lagi habis. Sudah daur masalah. Gara-gara nih kada menyukuri masalah ini. Lamun sekolah, sekolah aja pang. Abahnya sekolah, umannya sekolah, anak sekolah, minantu sekolah, jurusannya lain. Yoi ula ae tapatali ote ijang. Jurusannya jurusan duit. Napa? Mbah disuruh ni Quran ya pak. Wajalika jajaud jolimin. Nang nang nang ya. Lalu menyambungi pulang. Masa ayat sorong aja pun. Patawat launab syukat lahi pakatala pakatala upa asbah minan nadimin. Wah, lagunya madin kangarannya lamat kala lagunya itu. Hah? Tapi kalau bahasa Inggris umum bisa benar. Moneng itu sekarang pagi. Namun got moneng itu artinya di got banyak nang kuning. Night artinya selamat malam. Namun tengah hari pak, napa selamat napa? Yo, napa guru dari bahasa Inggrisnya? Selamat tengah hari, pak. Kada orang mungkin ini bilang ya Allah bahasa Inggris procos, maksudnya baca Quran. Anu tersalah jar kacamata unda dari pinjam pak. Jar Haji Ibrahim habis setokoan kacamata unda kada memang cocoknya. Amun urangnya buta huruf. Napa? Kada tahu di huruf Quran. Di mana, Pak? Sakasih menjawab. Betakun lonong di hija aja. Ada tahu juga pokoknya. Siapa imamnya? Jamat mukal ngakir. Wal Qur'anu imami. Surat kabar imam munda. Berita apa ada? Berita Saddam Husin kada wani keluar. Berita. Jadi mbah ada kejadian sugih nang bulan surat kabar nang manukar habis duit ya tahakon aja dasar pintar. Pintar. Quran nang jadi imam bukan koran. Mbah sudah membaca koran ya Allah. Wah. Artinya lancar. Mbah membaca Quran. Kenapa jar guru kenapa? Kenapa? Amin tum jar guru. agim. Kalau ya, nang di rumah ikamnya ada nang buta huruf Quran. Kalau ya, nang di rumah ikamnya ada nang buta huruf Quran. Arti buta huruf Quran apa? Kada membaca. Walau hafal Quran, tapi kada membaca juga. Bujur kada? Bujur kada? Namun gawian lain sudah. Orangnya hafal Quran, tapi gawiannya. Nah. Gawian nyata banget kayu dipadakan menteri, kayu dipadakan kuda. Orang apabila hafal Quran dicucukakan, sorong hafal Quran cucuk aja kagawian kaya nang nanya lakonnya teh dintolo kok napang melawan ah tibangnya belok kok. Dibaca Quran. Kalau pinanang ada kalau dalam Quran ada kalau ya juruna. Itu ada itu yang meninggalkan Quran tak ada tak itu. Kada mau lagi baca Quran. Mas sudah duduk di tengah rumah, di palatar, di dapur, hingga surat kabar. Sambil salawat handap baca surat kabar mah gambar jusbus lawan siapa? Lawan Saddam Husin. Nang sikung pesengat pulang ajis tarik. Sama pengarasannya. Ada usah namanya ada usah. Bujuran taikam baik mengucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kok minta aku bujur-bujur dah. Aku kada hendak merugiakan diri kok, kada hendak merugiakan diri orang. Kasian dalam hati nenek mendua jam membaca surat kabar ya ke Quran pang nang dibaca. Sampai 2 jam baca Quran olehan berapa ya? Puan, kada nang lambat aja nih. Misalnya anu setengah jam misalnya sejus berapa? 4 lah, 2 jam 4 jus dulu. Nang lambat aja dulu nih. Ini kada Allahu Akbar. Ya Allah nah. Sudah dikabarkan aja Quran lawan hadis khabar nang bujur. Lain dari Quran hadis banyak dustanya. Dan tak ada faedahnya, kasihan membuang-buang mata, membuang-buang pikiran, membuang-buang hati, mengotori akan otak dan hati. Kayak apa aja ikam belajar tasawuf lawan sifat 20 kada jalan nang, kada jalan zikir di dalam otak, kada jalan zikir di hati, kada jalan tafakur, kada jalan musyadah muraqabah, kada jalan hudur waktu sembahyang, kada jalan khusyuknya hilang. Karena nang ikam lihat, nang ikam baca, nang ikam dengar lain dari jurusan nang menuju ke Allah Ta'ala. Umur sesar bertambah, makan gitu Tuhan sesar banyak, minum gitu Tuhan saban hari. Ya, guring di rumah milik Tuhan berapa siang malam, bajalan di tanah Tuhan, banaung di langit Tuhan, kada pemalu banar. Di Solo sini beribadat kenapa jadi ketujuh buang-buang waktu? Kasihan. Jadi modal kita menyukuri awak dan menyukuri Islam dan iman yang sudah dianggap Tuhan. Menyukuri awak di bawah ibadat, menyukuri si Islam iman, menuntut ilmu iman dan Islam sesudah dituntut lalu dipakai. Ya ke iman menyuruh kita supaya kita percaya lawan hari kiamat. Minta Allah. Nah, apa artinya? Yaitu mencari jalan sebelum kiamat supaya kita jangan tatahan di padang mahsyar. Supaya kita jangan berhisab, supaya jangan bertimbang, supaya jangan bertitik. Cari amalannya di dunia sini. Supaya limbah bangun di kubur ada di surga, masuk surga kada berhisab ngarannya, amalannya ada. Dicari ya amalannya itu. Di antaranya man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ujar guru hadis ai ma'as-sabiqin. Pahamlah. Artinya masuk surga ba imbe lawan nang badahu. Han badahu itu Pak. Kadang nang basalang berurusan tah. Di mana hendak la ilaha illallah habisan muntung lamun gawian nang syah. Syah. Di mana? Ada orang nangnya di Jawa situ. Susah hidup gawiannya nah, berjualan tuh nah. Permen, roti, nang dijual nih kacang. Macam-macamnya jadi limbahnya motor mendak, bis nih mendak atau kereta mendak, lu datang aja masuk ke dalam kereta, masuk ke bis. Menjual kacang tadi lawan permen lawan roti. Kalau pina orang hendak apa? Hendak menukar sih nang tadi. Sekalinya dirujuknya oleh motor, lalu raba kecelakaan. Polisi datang. Ujar polisi, ada apa? Ada roti, ada kacang, ada permen. Mati belaluan. Kada sampai la ilaha illallah sebab di anunya ini. Kacang, permen, roti, roti, kacang, permen. Nah ini. Jadi menikam terhatan nang asik lawan apa itu? Nah, pengaruhnya video game. Nah, apalagi itu komik. Ya kalah, anak mati kena singkin dia. Ya. Matinya kalau sudah umur 40 tak ada kurang dahulu kada tapi mikirkan nahu lagi 40 umur sudah kurang lebih aja nahu sorot asal jangan salah baca cukup bang sorot nang dijaga orang ini nah pujo pria sum'ah takabur su'udzon anu bakhil pelit apik itu nang dijaga orang ini nah illa man atallahu bitaudin salih kalau sudah umur 40 menjaga ini aja lagi pak-pak yang lain-lain itu diserahkan aja sudah banyak aja yang merabutakan urusan yang lain-lain ini sudah putih rambut masih aja ya merabutakan jokong ini apa ya malah ya urusannya ada kalau dia pakai lagi mudah. Ya mudah-mudahan kita lah jangan sampai Allah Ta'ala merubah hati kita sebagaimana nang apa jar balla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a unda jadi umpat papa cipong mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah mun kada umpat nang lain ya mendudukinya misalnya alasan tapi nang dimakan saban bulan duit yang haram mempertahankan itu merusakkah lawan al-sunnah balla sa'yuhum fil hayatid dunya tapi wahum yahsabun annahu yuhsinu sunnah disababkan kadada bisi murabbi mursyid maksudnya kadada bisi murabbi mursyid kada maasi lawan nasihat peguruan itu maksudnya ada aja bisi guru tapi kada berguna nang kaya Amerika nah ada aja bisi PBB ya Allah Nah pengarannya nung kepala pribibi ta Teh Anan. Jawa? Ha? Ikupi kok? Apa enggak ada apa-apa nak kupi ke dada? Jadi Teh Anan kada di asih orang lah. Nah iya nih tak kada di asihnya. Ada aja guru tapi kada di asihnya. Ada aja guru tahu aja guru garing kada di elangnya. Tahu aja guru di rumah sakit kada di jangkukinya. Seakan-akan kada bisi guru. Itu pangtah. Ya Allah, sian nasib. Urang nangnya lawan peguruan itu nang dicari sebuting aja Sidin tuh sayang lawan kita itu aja macam apa supaya Sidin sayang itu aja anunya nang dicari sebuting mun Sidin sayang lawan kita hati Sidin senantiasa dinazar oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan menazar ke hati guru, kita ada di dalam hati guru, terumpat pada nazar Tuhan. Supaya Sidin sayang lawan seorang ini kada memitnah lawan perguruan sehingga guru kada kasandangan lagi fitnah guru dipadahkan orang napa ngarannya napa bahasa ini napa ngarannya tuh memeras rakyat guru dipadahkan orang anu memungut pungutan liar guru dipadahkan orang menjual awak gara-gara si murid ini nang macam-macam ada nang baiklan siapa nak masuk surga jar pada behisap biar pada sembahyang biar pada berzakat pada puasa asal bersalaman lawan Sidin. Jadilah pada orang nang di desa-desa itu dara wani menjual perumahan wani menjual rumah sudahnya galang. Jadi nang hendak mewaris rumahan non galang lalu sehari kayaknya jadi lantarannya ini si calo-calo ini matinya aku ya ini jangan dielangi lagi aku wah ini odor sudah mahajatakan beranai-ranai aja sudah tuhuk aku memang pindah bakal kalau berkurang tuhuk sudah ada lagi. Nini aja nang nang melajari hari Sabtu bebinian ya sudah ada aja nang talinga aku nih sudah nang napa aja kita nang napa suara sumbang tak ada aja sudah nang hari ini nang ada aja nang sumbang nang hari ini hari apa kemes hari Arab kemes ada aja nang sumbang suara udah maka aku sudah berjanji lawan guru Saman pertama guru Saman memandari aku nang undangannya khawatir lawan nyawa di sakumpul ini pertama gunting di dalam lipatan musuh di dalam salib itu pandar tuan wali guru Saman mulia pandar Sidin Lonawa undangannya khawatir lawan nyawa di sakumpul ini musuh dalam salimut gunting dalam lipatan artinya nang memusuhi aku ne kada urang-urang lain lagi fitnah datang di murid fitnah datang di kulawarga fitnah datang di jiran tetangga juga kada datang di urang-urang kada datang di urang para-para sorang jua jazallahu anna khairan man la ya'rifuna ya kan fama masana amun wala nalana adan illa mimman nawaddu wa na'rifu dalam kitab anda ada tak? Nih apa ngarannya itu? Minhajul Abidin tak? Biasanya fitnah yang menimpa kita dari orang-orang yang kita kenal juga lurung situ masuknya fitnah fama masana amun wala nalana adan illa mimman nawaddu wa na'rifu coba baca ikan dalam Minhajul Abidin bicara uzlah baca situ sampai Imam Junaid al-Baghdadi dipanggil dengan murid-muridnya ke mahkamah pengadilan untuk diadakan pertanyaan nang hukumannya dibunuh, samunyaan ahli tasawuf dibunuh. Gara-gara guru-guru agama, guru nang ahli zahir, guru agama nang zahir ini nang memitnah, nang katujuh memberita berita sehingga guru nang ahli kebatinan nang sebujurannya terfitnah. Jadi mbak sudah dipanggil sampai ke hadapan raja, Al-Gojo ada, Junaid bin Baghdad dan muridnya ada, Nautuha Anum nang bini-bini laki-laki semuanya ditakuni ya, hai bubuhan Junaid bin Baghdad, siapa di antara kamu nang senang dengan ini? Ujar Al-Gojo, suruhan raja, ini pedang nih. Maka murid Junaid bin Baghdad yang paling kanan, yang paling anum, berdahulu menyuruh penggulunya supaya dipotong. Ujar raja, lamun kaya ini tentu inya bujur, ya kanya salahnya apa panggilan, coba dipotong penggulunya. Mbah macam apa? Tentu nang salah guru-guru nang zahir ini nang salah. Nya biasa musuhnya guru juga, guru-guru juga musuhnya. Mbah macam apa? Ujar raja, guru nang zahir ini nang dibunuh. Tapi bagaimana Junaid bin Baghdad? Ujar raja, ujar Junaid bin Baghdad, lamun karena ulun terbunuh saudara ulun, maka ulun tidak mengizinkan. Aduh, manisnya suara Junaid bin Baghdad ini. Ya kasih lintak mengadu apa entah, langsung. Ya kasih lintak, ya hendak main-main ke itu. Gara-gara kurang nang parak sorong nang ketujuh nang asbun asal bapandir babuni, habis perguruan dapat fitnah. Permisi dulu makan obat sampai sudah jam. Tapi sekarang aku terus jernihkan. Bukankah malam lagi aku setiap sujud aku menyerahkan orang yang memusuhi aku itu, aku serahkan kepada Tuhan. Setiap sujud bukan hanya tengah malam saja, terserah Tuhan saja. Awalnya kegilaan banyak mau, awalnya keapian, keburis, kemuak darah, kenapa? Terserah Tuhan saja, terserah aku. Aku dalam sudah. Sudah sedang sudah memang waktu lusa ini dah umikdar sober, ada kadarnya, ada batasnya juga. Ujar Nabi, ittaqu da'watal madlum fa innaha mustajabah walau kana min kafirin. Batu licin kan kemana nyawa aja, nak kesekumpul bapak majelis si ijen itu aja, makanya bocap bapak majelis si ijen itu langsung kegilaan, di batu licin kejadiannya kegilaan langsung kegilaan asalnya waras, lalu tukang ojek daripada mahaur di tangan lorong batati lanjang tangan lorong, baik dia nyurakan ke rumahnya yang lah dibuat jadi ojek, tukang ojeknya pulang kegilaan juga. Raih-raih ya lah, menulungi orang yang kaitu, atau umpat kaitu juga nya, kaitu lah sudah. Apabila sudah senjata atau apabila ditembakkan, tiar peluru yang keluar itu kata kawal lagi, dibulikakan ke dalam larasnya. Lama sudah katulahan kata kawal lagi, nak kita obati. nang nyata dulu orang nang kata-kata tujuh lawan kita di sini inya kada umpat hadir di majelis sini. Jadi nang kita baca di sini inya kada tahu. Ya kasifat 20 nang sini inya kada mendengar. Itu nang nyata kerugian inya di situ dulu. Kita batahlil untuk ibu bapak, ibu bapaknya lepas sebab si inya kada umpat di sini batahlil lepas umah bapaknya. Kerugiannya banyak itu. Ada kita kan ada, rugi nang ada. Ayo aja sih, baluman lagi nang urusan yang dijanjikan oleh Tuhan melewat Nabi ya kalau, yang dosa sorong diambilnya ya kalau lah, pahalanya dibariakannya lawan sorong, balum lagi urusan kita. Ayo aja sih, nang katujuh mulah berita-berita nang menulis-nulis di berita, ayo ya tulis, tapi beijin. Kalau kada beijin coba aja. Coba. Nah, kalau Islam menyuruh kita misalnya sembahyang ya kalah. Nah itu mengaji ya, ilmu sembahyang lalu digawi sembahyang itu ini wayah ini banyak banget sudah nang kada tahu di sembahyang kada tahu Tuhan juga memahabarakan sudah fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalquna ghayyan. Ada kena rombongan hidup. Mereka itu mensia-siakan sembahyang. Nang diutamakannya dunia. Kada tahu di sembahyang. Asik lawan dunia. Maka hidupnya susah. Ini dari. Nang susah ini banyak. Lalu diusahakan supaya membesmi kemiskinan nang miskin-miskin ini kada sumbayang sumbayang kada puasa kada mun orang tak ada puasa kada sumbayang kita bagi duit malah babangat inya kada puasa kada sumbayang malah duit ditukarakannya lawan nang cagar nang teler itu. Oleh sebab itu, apabila kita bungul, kada ilim, bisi duit, menggunakan pasti salah. Menggunakan duit itu salah. Tak unjuki lawan nang kada sama. Inya anak ikam laki-laki, ditukarakan Honda. Inya kada tapi agama kuat, iya nang malam ahad kah. Ke 18 lah. Nah, Honda itu dipakainya. Ada pernah di bawah dari sini lah, di belakang lah, anak kecil, itu tak? Atau anak bini-bini dituarakan Honda, duit nebisi, lalu membawa nang pondokan di belakang. Napa ada pondokan nah, sambil menyetel radio? Kan secara radio dua kali. Jadi ujar nang anak acil tadi kan apa aja? Aku tuh kena menyetel aja pada bunyi-bunyi. Ngapa enggak lamun kada dicucuk akan karena mau berbunyi pang. Barat dia tuh cucuk akan dulu kalau sore. Hanya di setel berbunyinya mun dipacul cucukannya itu kada bacucuk kada mau berbunyi. Terjadi nah, itu tak terasa telah sayang lawan anak tukarakannya padahal biasa inya maasiat tukarakan anak pulang nih napa ngarannya nah kemudian melihatlah nah. Nah, lurus ada. Ada lurus. Nah. dosa. Mun kanenakan ditolak kalau nenek ada gadis cek dinya. Lalu mau apa? Ya. Ini jadi. Jadi kamu enggak berjualan apa? Berjual HP apa? Berjual HP. Berapa dapat sehari? Oh, banyak payunya ya. 700 biji payu sehari. Umah. Payu benar aja. Kan ya, mau belanja apa? Poikan, soalnya sampai ke toko. Sekalinya anti HP ini tuh kalinya handphone bang. Hintalubuyo. Ya Allah, kenapa aku nih bina kata juga lo coba nana? Lain, api nang anak pun itu lain, itu asalnya nama Rasulullah Sayyiduna Hafiyun Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nasirun, pembela. Maka bujur rajinan lamun asal kita mengucap aja berdulur rajinan mana dasar bojor orang pengarang Rafi itu rajinannya disuruh-suruh itu menolong itu rajinan lain yang handphone pada itu HP juga kalau aja tulisannya orang tulisannya lain ngarang orang itu saling kalau uyu aja 750 biji payu bah lamun nang ini 4 juta kali 750 inaun seberapa ini bari pacar tau kan nah kodenya ini lain bulat di bawah tuh tadi kan tak neta kurang sugih nih tapi kada alim menggunakan duit pasti salah maka asik banget menyesal tanah-tanah tuan pacarnya itu pendel karena anak-anak mulai langsung mau urak bulu itu ya kalah, tahu lagi ya siapa dia tahu? Biasa aku, jangan kondang di depan siapa? Di sini ano? Ida gandong lu daul ya, abah abah si yang lelakinya yang kondang sehari siapa kondangnya dan kondang itu siapa? Anu bah, tidak gandum bapaknya mah, maka itu aja jadi-jadi anu ini mah kan udah mati nih jadi-jadi si anu kita siapa nih toh? Toh abah kok siapa ngang si dia? Anang tupai anang tupai ngaran dari kuitan anaknya anang kondang pacarnya pacar anang kondang idah gandum abahnya idah gandang ngarannya Aji Jabir hanya raja naik Aji bapacara anak di kampung ketahuan orang paksa ke hutan mbah subuh tulakan berdua umma bang misra di utenno bagian ini tolak bagian ini itu uyuh rupanya bukan jadi ujar si anang kondang ini pipi siapa pipi siapa lain lagi pada ampun pilihan ke air mistra banget dalam utang. Kada rami kalau menembak dudukan aja ya kalah. Lalu yang menatak daun pisang diurai ya. Barabahan berdua. Nah kalau kau dikesahkan lagi barabahan. Barabahan. Ada kau lagi dikesahkan. Kenapa nah, ya rimba sudah barabahan itu nah. Terbuka mata. Si idah gandum nah. Mata terbuka, mata buka mata itu nah. Buka langsung. Mencicing buka. Ditinggalkannya anak kondang. Maka kada berbaju. Buka bener. Pijar anak kondang kenapa? Hajinnya ada duri terlalu. Di bawah pisang ini. Atau alilipan gak ada. Jadi sampai nang buka nenek. Kada ada kenapa? Dek gak berabah aja. Berabah ya pulang. Buka mata. Buka juga. Anak kondang. Kenapa? Anang tupai di atas pohon kayu, main tipatan.